kan linangan ayam mato taguhkanlah hati sabar lama nanti nakin takui tak pada yo udah dikasih yang nan lain Jami adia saya, cinta kak udah sudah. Jangan mengadia saya, sayang kak udah sudah. Udah pai bajalan, elok elok lah saya. Selama tinggal adi. Jami adia saya, cinta kasih.